بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala, Kitab Dzikri wa Du'a'i wa At-Taubati wal Istighfar. Kitab Dzikir, Doa, Taubat dan Istighfar. Bab yang ke-8, bab keutamaan majlis zikir. Sudah satu hadis kita baca di bawah bab ini. Dan satu-satunya hadis tentang keutamaan zikir. Kita baca kembali hadisnya saja, hadis inna lillahi tabaraka wa ta'ala. Min al-awwal, min al-awwal hadis. Al-hadis inna lillahi. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan yatabba'una majalis al-dhikri. Fa'idha wajadu majlisan fihi dhikrun qa'adu ma'ahum وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan majelis zikir. Keutamaan yang pertama yang ditegaskan dalam hadis ini adalah pengkhususan malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan malaikat. Pengkhususan malaikat ini di samping malaikatnya yang khusus, yang juga menunjukkan keutamaan majelis zikir adalah malaikat ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sayyarah, yaitu berjalan, berpindah-pindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan malaikat ini sifatnya yang kedua adalah fudulan. Fudulan artinya yang mulia, yang memiliki keutamaan. Kemudian dalil keutamaan majlis zikir yang berikutnya adalah bahwa malaikat ini mencari-cari, ya bataguna au yattabauna majalis az-zikri. Jadi masa majlis zikir itu dicari-cari dengan teliti oleh para malaikat tersebut. Ya. Kemudian fa idza wajadu majlisan, tatkala mereka menemukan majlis yang di dalamnya ada zikir, ini yang nanti kita akan kita pelajari apa yang diuraikan oleh An-Nawawi, qa'adu ma'ahum. Ini juga keutamaan majlis zikir di mana majlis tersebut dihadiri oleh malaikat. Malaikat hadir duduk. Ya, malaikat hadir duduk atau bergabung bersama mereka. Bisa artinya qa'adu adalah bergabung. Ya, bersama-sama. Ba'duhum ba'dan wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim. Bergabungnya dengan cara satu sama lain dari malaikat tersebut saling mengepakkan sayap, membentangkan sayapnya, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga tertutup penuh antara orang-orang yang berkumpul di majlis tersebut dengan langit dunia. Ini catatan yang kita ambil adalah banyaknya malaikat yang hadir, ya, dan perhatian mereka kepada mereka yang berkumpul tersebut. Ini semua menjelaskan tentang keutamaan zikir. Lalu Nabi melanjutkan ketika majlis itu bubar, fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama. Malaikat tadi pun balik kembali ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Allah Maha tahu dari mana mereka, apa yang mereka lakukan, tetapi pertanyaan ini sebagaimana yang kita sampaikan kemarin adalah untuk menjelaskan, menegaskan tentang keutamaan majlis yang tadi dihadiri oleh malaikat. Ya, wa huwa a'lamu bihim min ayna ji'tum. Ini pertanyaan Allah kepada malaikat tersebut. Lalu mereka menjawab, ji'na. Nah, ini yang diinginkan dengan pertanyaan. Min ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan berdoa. Ya. Ketika Allah tanyakan kepada malaikat, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang tadi, wa madza yas'aluni atau yas'alunani, qalu yas'alunaka jannatak. Ini menunjukkan keikhlasan dalam beramal, ya, menunjukkan keikhlasan dalam beribadah. Kemudian catatan yang tidak kalah penting, bahwa dalam beribadah menginginkan surga tidaklah bertentangan dengan ikhlas. Ya. Terkadang ada yang mengatakan beribadah itu bila kita mengharapkan surga berarti tidak ikhlas. Ya. Ikhlas itu adalah beribadah mengharapkan ridha Allah. Ya. Sementara di sini di antara keutamaannya adalah mereka melakukan ibadah-ibadah zikir tersebut adalah untuk mengharapkan surga dan Allah Subhanahu wa taala mengapresiasinya. Ya. Menunjukkan bahwa beribadah itu mengharapkan surga tidaklah bertentangan dengan ikhlas sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ya, dan justru itulah yang ikhlas sebenarnya, karena yang menyuruh beribadah untuk mengharapkan surga itu Allah. Ya, yang menyuruh beribadah untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah mengejar surga. Bukankah Allah yang mengatakan di Ali Imran 133 wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard ya wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dhalikanya itu sebelumnya Allah bercerita tentang surga, tentang orang-orang di surga. Untuk hal yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Ya. Fastabiqul khairat, ini juga semuanya menunjukkan bahwa beribadah mengharapkan surga perintah Allah. Ya, perintah Allah. Dan berdoa meminta surga itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yas'aluna jannataka, mereka meminta kepadamu surgamu. Ini permintaan orang-orang yang berada di majlis tersebut. Ini menunjukkan keikhlasan. Tujuan melakukan ibadah adalah mengharapkan balasan yang dijanjikan oleh Allah, dan balasan yang dijanjikan Allah surga. Ya. Kemudian wahal ra'au jannati. Ya. Apakah mereka pernah melihat surgaku, kata Allah, sehingga mereka begitu rindu, begitu besar permintaan harapan mereka untuk masuk surga? Kata para malaikat, belum. La ay rabb. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihat? Menunjukkan surga itu di luar jangkauan khayalan manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi, ya, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah kusiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak terlihat oleh mata. Tidak pernah terlihat oleh mata dari keindahan. Ya. Kemudian wala udhunun samian, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga dari kemerduan suara. Merdunya suara terdengar oleh telinga ini nikmat. Makanya orang di dunia ini mencari-cari suara yang merdu, berusaha untuk berbahagia dengan mendengarkan suara-suara yang merdu. Terkadang merdu menurut manusia, tetapi merupakan bencana dalam pandangan agama. Yang suara yang ada disiapkan oleh Allah di surga itu suara yang tidak yang sangat merdu, yang sangat indah, yang tidak pernah terdengar di dunia. Wala udhunun samian. Apapun yang berbunyi di surga itu nanti semuanya merdu. Ya, apapun yang berbunyi, bahkan tutur kata sesama mereka merdu. Ya, pembicaraan sesama ahlu surga itu merdu. Mereka bahagia mendengarkan suara saudara-saudaranya. Sementara di dunia, terkadang kita menjauh dari saudara kita karena tidak ingin mendengarkan kata-katanya. Ya. Sempit dada mendengarkan ucapannya. Nah, jadi itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan juga apa-apa yang dari kenikmatan yang tidak pernah terkhayalkan oleh daya khayal manusia. Setinggi-tingginya daya khayal manusia dalam keindahan kehidupan dunia, tidak akan mungkin bisa mereka mengkhayalkan keindahan surga. Ya, keindahan surga. Karena apa-apa yang ada di dunia ini tidak ada sebab bandingannya dengan apa yang ada di surga. Ya. Keindahan tidak ada bandingannya. Kenikmatan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci kenikmatan surga adalah apa yang kita mau dapat. Jangankan yang kita minta, yang kita mau saja, baru terdetik ingin, tiba-tiba muncul. Belum memintanya, bahkan Allah mengatakan meminta. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ini yang pertama di surat Fussilat. Ya, Allah bercerita. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya, lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian di dalamnya akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ishtaha yastahi, ingin, baru ingin dapat. Di dunia ini jangankan hanya sekedar ingin, pontang-panting, peras keringat, ya, bertukus lumus mencari, belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Ya, habis-habisan berusaha untuk menggapai, tiba-tiba gagal, habis semuanya. Kekecewaan yang luar biasa, kesengsaraan yang tidak ada taranya. Tetapi di surga itu. Kemudian walakum fiha ma tad'un, dan kalian di dalamnya akan mendapatkan apa yang kalian minta. Minta apa saja, maka Allah akan berikan. Nah, ini kenikmatan surga yang luar biasa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana kalau mereka telah melihat surga? Bagaimana mereka memintanya setelah itu? Setelah mereka melihat surga, bagaimana doa mereka meminta surga? Ya. Belum saja melihat, mereka sudah begitu besar usaha mereka untuk meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat mengabarkan juga wa yastajirunaka, ya, mereka juga meminta perlindungan denganmu ya Allah. Kata Allah, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Qalu min narik. Mereka menjawab, meminta perlindungan denganmu dari neraka. Dan inilah hakikat dari taqwa. Neraka itu bila mana Allah tidak melindungi kita darinya, maka tidak akan ada yang bisa melindungi kita dari neraka. Allah lah yang akan melindungi kita dari nerakanya. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Banyak doa-doa di dalam Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kita meminta perlindungan dengan Allah dari nerakanya. Karena neraka itu azab yang sangat pedih. Sebagaimana surga nikmat yang luar biasa, maka neraka adalah azab yang sangat pedih. Di dalamnya segalanya siksa. Semuanya siksa. Tidak ada tidak akan ada di surga, di neraka itu apa yang memberikan kesenangan. Semuanya susah, semuanya sakit, semuanya azab. Ya, pakaiannya pakaian azab. Alas tidur, ya, tempat alas tidur itu juga azab. Karena bahannya semuanya api. Ya, wa quti'at lahum thiyabum min nar, ditempahkan untuk mereka pakaian yang bahannya adalah neraka, api. Kemudian dipakaikan kepada mereka pakaian-pakaian tersebut. Makanan dan minuman, apalagi Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya minuman, padahal di neraka itu banyak minuman. Tetapi minuman yang diinginkan, minuman yang menyenangkan, minuman yang menghilangkan dahaga, haus, minuman yang lezat, ya, tidak ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, la syaraba. Ya, illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali hamim, yaitu api air yang panas, ghassaq, minuman yang menjijikkan. Panas yang pertama, yang kedua menjijikkan. Kalaupun tidak panas, tapi menjijikkan. Nanah, darah. Ya. Kalau bukan itu, panas. Ya. Yang panasnya bukan panas hasil masak di dunia ini. Dia panasnya didekatkan saja ke wajah, sudah melelehkan wajah, yaswil wujuh, membuat daging di wajah itu hangus, ya, matang oleh hawa panasnya minuman yang akan diminum. Ya, wasuquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Diminumkan mereka, bukan mereka meminum, diminumkan mereka dengan minuman yang panas yang memutus-mutuskan usus. Subhanallah, ini sangat menakutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan nerakanya. Dan orang-orang yang beriman, ahli-ahli majlis tadi akan selalu memohon kepada Allah perlindungan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Kata para malaikat, belum. Kira-kira bagaimana doa perlindungan mereka, permohonan perlindungan mereka kepadaku dari nerakaku andai kata mereka sudah melihatnya? Dan nanti semua manusia akan melihat neraka yang tidak akan ada doa lagi untuk minta perlindungan saat itu. Kapan? Ketika semua manusia berada di padang mahsyar, ya. Semuanya, semua manusia diperlihatkan oleh Allah nerakanya. Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka. Surga belum nampak dan tidak akan terlihat oleh penduduk surga atau penduduk neraka. Yang diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam walahu sab'una alf zimam. Akan ditarik neraka itu untuk didatangkan ke penduduk mahsyar semua manusia, dan dia diikat memiliki 70,000 tali kekang, ya, jadi diikat sekitar sekelilingnya dengan 70,000 tali kekang. Wa fi kulli zimamin 70,000 malakin yajurruna. Setiap tali itu akan dipegang oleh 70,000 malaikat, ya, untuk menariknya, membawa untuk diperlihatkan kepada manusia. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, satuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan uratan ghullan, bukan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara langsung dengannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah, tidak ada penentara. Satu persatu orang itu berhadapan langsung dengan Allah, setiap manusia. Lalu Nabi mengisahkan, fayanduru ma aymana minhu fala yara illa muqaddam, wa yanduru ma ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanduru ma bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Itulah keadaannya nanti ketika berhadapan seseorang dengan Allah untuk dihisab oleh Allah. Dia mencoba melihat ke kanan, tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang dia bawa, maksudnya amalan. Dilihatnya ke kiri, begitu juga tidak ada yang dilihat kecuali apa yang dia bawa, yaitu amalan. Kemudian dilihatnya ke hadapan matanya, tidaklah yang ia lihat kecuali neraka di hadapannya. Tilqa'a wajhihi. Lalu Nabi mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakutlah kalian, bertakwalah kalian dari neraka Allah walau dengan cara berinfak dari sebutir kurma yang kalian miliki separohnya. Ya, separohnya. Ini luar biasa, benar-benar menakutkan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga mengabarkan mereka beristighfar ya Allah. Ya. Di dalam sebutan pernyataan tadi tidak ada istighfar. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid, sual, doa. Ya. Istighfar tidak ada. Lalu mereka mengatakan wa yastaghfiruna. Mereka juga memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Fayaqul, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah termasuk ya yang sangat menjanjikan dari majlis-majlis zikir yang menjadi pendorong orang-orang bertakwa untuk selalu menghadirinya adalah Allah memberikan jaminan ampunan langsung. Qad, ini setelah bubar tadi ya. Kan urutan ceritanya kan bubar, kemudian malaikat naik, kemudian terjadi dialog tadi, dan malaikat di ujung penceritanya kepada Allah mengatakan mereka beristighfar meminta ampun kepada-Mu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ghafartu lahum. Ya. Sungguh aku telah memberi mereka ampunan. Fa'ataituhum ma sa'alu. Aku juga telah berikan mereka apa yang mereka minta. Tadi mereka minta apa? Surga. Wa ajartuhum mimma stajaru. Dan saya juga lindungi mereka dari apa yang mereka meminta perlindungan. Dari apa mereka minta perlindungan kepada Allah? Dari nerakanya. Sudah langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah untuk orang yang hadir, yang memang datang untuk melakukan hal itu semua. Mengharapkan ridha Allah, takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah yang membuat malaikat gusar, ya, adalah orang yang hadir tidak ada niat apa-apa. Kebetulan dia duduk di sana, mungkin iseng-iseng saja. Maka malaikat mengadukan itu kepada Allah. Ya Allah, engkau berikan ampunan mereka semua. Engkau berikan apa yang mereka minta semua. Engkau lindungi mereka semua dari nerakamu. Padahal di antara mereka itu ada yang si fulan. Ya, fihim fulan, di antara mereka yang engkau jamin tadi ampunan, diberikan surga, dijanjikan dilindungi dari neraka, di situ ada si fulan, disebut namanya oleh malaikat, dia adalah abdun khatta, seorang hamba yang banyak dosa. Marra, innama marra fajalas, mahu kebetulan dia lewat, kemudian iseng-iseng dia duduk bersama mereka. Nah, ini luar biasa, merupakan tambahan dari keutamaan majlis ilmu, bahwa Allah menggabungkan orang yang tadi yang malaikat mengecualikannya. Ini menurut kami tidak pantas mendapatkan apa yang kamu janjikan itu ya Allah. Tapi Allah mengatakan apa? Fayaqul walahu ghafartu. Dia pun saya akan ampuni. Ya. Dia walau bagaimanapun dia, aku akan ampuni. Lalu Allah, ini juga keutamaan majlis ilmu, yaitu kuncinya adalah ungkapan terakhir tadi, humul qawmu, maksudnya mereka ahlul majlis tadi, la yasqa bihim jalisuhum, orang yang nimbrung bersama mereka tidak akan rugi dan tidak akan sengsara. Ya, mereka akan mendapatkan imbas dari apa yang Allah janjikan untuk mereka-mereka tadi. Ini ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang sangat luar biasa, hadis yang menggugah, hadis yang sangat menjanjikan kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Sekarang tersisa adalah apa yang dimaksud dengan majlis yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Al-An-Nawawi mengatakan al-awwal la wa fi hadzal hadis abdun khatta ay kathirul khataya qawluhu abdul khatta ay kathirul khataya wa fi hadzal hadis fadilatu dhikri wa fadilatu majalisihi wal julusi ma'a ahlihi wa illam yusharikhum wa fadlu mujalasatis salihin wa barakatihim wallahu a'lam. Kata An-Nawawi, hadis ini menjelaskan keutamaan zikir, keutamaan bermujalasah dengan orang-orang yang melakukannya, duduk bersama mereka-mereka, berikut serta dengan, walaupun tidak ikut serta secara 100%-nya, apa yang mereka, dalam apa yang mereka lakukan. Kemudian juga dalam hadis ini, keutamaan bermujalasah dengan orang-orang saleh, karena yang melakukan ibadah tadi orang-orang saleh tentunya. Ya, secara umum adalah keutamaan bermujalasah dengan orang-orang saleh dan untuk mendapatkan keberkahan dari mereka wallahu alam. Ya. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyadh. Qala Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala wa dzikrullah taala darban. Ya. Al-Qadhi Iyadh dinukilkan oleh An-Nawawi membagi zikir itu terbagi dua, kepada dua. Zikir kepada Allah, zikrullah darbani. Ada dua macam. Zikrun bil qalbi wa zikrun bil lisan. Yang pertama zikrun bil qalbi. Berzikir menggunakan qalbu, yaitu berzikir dengan qalbu. Yang kedua berzikir dengan lisan. Ini dua yang dimaksud. Ya, jadi jangan dipahami bahwa yang tujuan dari hadis ini hanya amalan lisan saja. Dan perhatikan apa yang kata al-qadi. Wa dzikrul qalbi naw'an. Ya. Tadi terbagi dua secara umum ya. Zikir dengan kalbu, kemudian zikir dengan lisan. Dan zikir dengan kalbu terbagi dua pula, dua macam. Ahaduhuma wa huwa arfa'ul adhkar wa ajalluha al-fikru fi 'azamatillahi ta'ala wa jalalihi wa jabarutihi wa malakutihi wa ayatihi fi samawatihi wa ardhihi wa minhu al-hadith khairul dhikri al-khafi wal muradu bihi hadha. Yang pertama dari jenis zikir qalbu adalah, dan dia mengatakan yang jenis yang pertama dari zikir qalbu ini adalah arfa'ul adhkar, adalah tingkatan tertinggi dari zikir dan yang paling mulia, ajalluha. Apa itu? Al-fikru fi 'azamatillah, bertafakur terhadap kemahabesaran Allah, kemaha perkasaan, kemaha kuasaan, dan seterusnya, tentang kerajaan Allah, tentang tanda-tanda kebesarannya di langit, di bumi. Ini zikir yang paling tinggi tingkatannya dan paling mulia, dan ini tidak akan tercapai tanpa ilmu. Ilmu yang akan memperkenalkan seorang hamba tentang Allah, wahyu-wahyunya, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Ilmu yang membuat seseorang itu tunduk kepada Allah, terhadap kebesaran Allah, dan merasakan, menyadari kelemahan dan kekerdilannya adalah ilmu agama. Jadi talabul ilmi itu yang dimaksud di sini. Talabul ilmi. Karena dengan ilmulah seseorang bertafakkur. Tafakkur tanpa ilmu kosong, tanpa ada hasilnya. Tetapi tafakkur yang dimaksud adalah melalui dalil-dalil atau ilmu agama. Yang berkenaan dengan zikir yang pertama ini adalah hadis Nabi SAW, khairu dzikril khafiyyu, khairu dzikri al-khafi, sebaik-baik zikir yang tersembunyi. Ya kan, tidak nampak dengan lisan, tidak terdengar. Ya, dia lebih kepada pengagungan kalbu. Ya, dia lebih kepada pengagung kalbu. Makanya Nabi SAW menjelaskan, seseorang bila mana semakin kenal dengan Allah, maka akan semakin bertakwa kepada Allah. Kana lillahi akhwaf wa li ma'asihi ab'ad. Ya, maka dia akan orang bila mana bertambah ilmunya tentang Allah, maksudnya pengenalan tentang Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, maka akan semakin bertakwa dia kepada Allah, akan semakin jauh dari maksiat. Jadi itu yang dimaksud dengan al-zikrul khafi. Ya, semakin banyak, semakin semangat berbuat taat, lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak, semakin dekat dia kepada Allah dalam berbuat kebaikan. Nah, ini zikir yang paling tinggi tingkatannya. Kata Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, khairul zikri al-khafi, sebaik-baik zikir yaitu yang tersembunyi. Maksud yang tersembunyi itu bukan lafaz, tetapi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebabkan oleh ilmu, yang nanti akan menyadari kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kemahakayaan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahamuliaan Allah, dan menyadari kerendahannya, keterbatasannya, kelemahannya, kekerdilannya. Nah, ini zikir yang paling utama, wal muradu bihi hadha. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah zikir yang pertama ini dari zikir qalbi. Kemudian yang kedua dari zikir qalbu, wa thani zikruhu bil qalbi 'inda al amri wan nahyi fayamtathilu ma umira bihi wa yatruku ma naha 'anhu wa yaqifu 'amma ashkala 'alayhi. Ya. Ini jenis kedua dari zikir qalbu, yaitu berzikirnya qalbu ketika ada perintah dan larangan. Ya. Ketika seseorang itu berhenti di hadapan perintah Allah, oh, dia ingat ini perintah Allah ini. Ini perintah Allah. Nah, kalbunya yang merasakan bahwa itu perintah Allah yang wajib ditaatinya, ditaati dan dipatuhinya, ini yang dimaksud dengan zikir. Begitu juga saat dia berhadapan dengan larangan Allah. Ketika dia tahu bahwasanya ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan segera dia menjauh. Ini yang disebutkan oleh Allah dari sifat orang yang bertakwa, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran yang tadi kita sempat menukilkannya, ayat 135. Ya, setelah Allah sebutkan sifat mereka yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ini yang zikir itu. Ketika kalbunya mengingat Allah saat berada di bahkan bukan hanya berhadapan dengan larangan, ia telah melakukan larangan, telah melanggar larangan, tiba-tiba kalbunya ingat, oh, saya telah melakukan langgaran. Zakarullah, apa yang dilakukan setelah tahu itu larangan Allah yang dia telah lakukan, yang telah langgar, fastaghfiru lidzunubihim. Ini yang membuat dia memohon ampunan, fastaghfiru lidzunubihim. Ya, mereka memohon ampunan terhadap dosa yang terlanjur mereka lakukan. Ini termasuk zikir kalbu yang kedua. Contoh zikir kalbu yang kedua, berhenti ketika ingat kepada Allah. Di saat ada perintah lalu melakukannya, berhenti ketika berhadapan dengan larangan Allah lalu dijauhkan atau dijauhi. Kemudian di sini dijelaskan juga wa yatruku ma naha anhu wa yaqifu amma ashkala alayh, dan dia menghentikan dirinya di saat berhadapan dengan perkara yang dia tidak mengetahui dengan jelas, yang syubhat. Dia tidak berani untuk melakukan bila mana dia tidak tahu hukumnya. Ia yang diingatkan oleh Allah oleh Nabi SAW dalam hadisnya, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah melindungi, menyelamatkan agama dan kemuliaannya. Ini dia, ketika berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak tahu pasti hukumnya, dia berhenti, dia tidak melakukannya sampai dia tahu hukumnya halal atau haram. Ya, kemudian yang kedua, tadi kan zikir qalbu, sekarang zikir lisan. Wa amma dzikrul lisani mujarradan. Perhatikan, ini kita harus membawakan cerita malaikat tadi, bahwa tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan doa yang dilakukan oleh ahli majlis itu adalah ibadah yang didorong oleh zikir qalbu mereka, sehingga keutamaannya seperti yang dijanjikan dalam hadis. Tidak seperti yang diingatkan oleh beliau di sini. Wa amma dzikrul lisani mujarradan fa huwa adhaful adzkar. Sampai di situ. Adapun zikir hanya dengan lisan, mujarradan. Adapun zikir yang hanya dengan lisan, maka dia adalah zikir yang paling lemah. Zikir yang paling lemah. Fa huwa adhaful adzkar. Berarti kuncinya di zikir qalbu. Zikir lisan itu akan menjadi tingkat mencapai tingkatan tertinggi bila mana kalbunya mengiringi. Ya. Adhaful adhkar. Walakin fihi fadlun azim. Ya. Kama ja'at bihi al-ahadith. Ya, meskipun zikir lisan itu keutamaannya banyak, tetapi bila mana hanya lisan, maka dia adalah zikir yang paling lemah. Ini zikir yang paling lemah. Ini yang harus kita catat baik-baik. Jadi yang diprioritaskan oleh agama dalam masalah zikir itu adalah zikir qalbu. Ya, zikir qalbu yang tadi dihasilkan dengan ilmu yang benar, yang nanti akan mengarahkan orang tadi berzikir yang kedua dari zikir qalbu. Apa tadi? Zikir ketika berhadapan dengan perintah, ketika berhadapan dengan larangan, bahkan ketika berhadapan dengan syubhat, zikir ilmu tadi yang membuat dia berhenti. tidak mau melakukannya. Ilmu yang nanti akan membukakan mata, oh ini halal, ini haram. Nah, kemudian yang hanya sekadar lisan, ya, itu zikir adhaful adhkar, tetapi bila mana dihiasi oleh ilmu, maka zikir lisan itu zikir yang paling utama. Kalau ucapan lisan itu ucapan yang utama bila mana dihiasi oleh ilmu. Makanya ilmu itu nanti yang akan mengarahkan lisan tadi mengucapkan kata-kata yang ringkas tetapi maknanya luar biasa. Bukankah Nabi yang mengatakan bahwa di antara zikir pagi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih, ini akan mengalahkan semua lafaz-lafaz zikir yang lain. Jadi yang mengkondisikan kemuliaan zikir lisan itu ilmu. Bukan hanya sekedar susunan kata-kata, terkadang hanya indah di suara, tetapi maknanya kosong. Maka tidak ada seindah, tidak ada semulia, tidak ada sesempurna zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis ini mengarahkan kita kepada lafaz empat kalimat yang memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukankah itu yang diucapkan oleh orang yang berada di majlis tadi? Iya, tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat yang keutamaannya luar biasa. Per kalimatnya saja memiliki keutamaan tersendiri, apalagi kita ketika digabungkan keempat-empatnya. Kemudian ada satu catatan yang mungkin perlu kita sampaikan di sini, bahwa doa yang paling indah adalah doa yang dilakukan setelah memuji Allah. Ya. Makanya dia tadi setelah pujian-pujian dengan tasbih, takbir, tahlil, tahmid, lalu mereka meminta. Puji Allah, ya, baru minta. Ya. Makanya Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Ini yang mungkin bisa kita uraikan dari hadis yang kemarin kita baca, dan kita tambahkan satu pelajaran lagi, bab yang ke-9. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini bab ini sudah ada pembahasannya di Nabi SAW menjenguk orang meminta azab di dunia, mempercepatkan siksa di dunia, lalu Allah Nabi mengajarkan yang terbaik yang diucapkan oleh orang yang dalam kondisi yang sama, yaitu dalam istilah jemaah haji doa sapu jagatnya. Semua kebaikan diminta dalam hadis, dalam doa ini. Ya, ini doa yang utama, keutamaan berdoa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis nomor 6791. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سأل قتادة أنس رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه، yeah. Anas bin Malik Al-Ansari. Hadis ini dimulai dengan pertanyaan muridnya Qatadah. Qatadah bertanya kepada Anas, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, karena ayu da'watin kana yad'u bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akthar, yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi doa apa? Anas mengatakan kana akthar da'watin yad'u biha adalah ucapannya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini menunjukkan bahwa ini doa yang luar biasa. Yang pertama tadi Nabi menganjurkan orang yang sakit, Ansari, ya, yang salah seorang sahabatnya sakit, menganjurkan, mengarahkan dia untuk berdoa dengan doa ini. Dia sendiri, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, paling banyak berdoa dengan doa ini, kata Anas ibn Malik. Anas bin Malik menceritakan apa yang dia ketahui, dan dia orang yang paling dekat dengan Nabi, yang paling sering bersama Nabi, dan tentu ungkapan atau pernyataannya ini pernyataan yang didasarkan kepada ilmu. Ya. Dia mendengar Nabi sering membaca doa ini. Kemudian setelah menukilkan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi, muridnya berkata, bisa jadi Qatadah, ya, Ibnu Du'amah As-Sadusi, wa kana Anas idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Anas apabila hendak berdoa dengan sesuatu, ya, maka dia berdoa meminta doa permintaan tersebut. Fa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha fi. Ya. Jadi setiap dia berdoa, misalnya dia ada doa khusus, permintaan khusus, lalu dia minta. Tetapi dia tidak pernah meminta sesuatu yang khusus kecuali dia barengi dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Ya, jadi tidak ada doa yang dipanjatkan oleh Anas kecuali dia gabungkan dengan doa ini. Kan kita semua ada doa-doa khusus yang kita minta. Ini tidak akan kita pungkiri. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang meminta ini, ada yang minta itu, ada yang minta ini dan itu seterusnya. Tetapi Anas bin Malik setiap kali meminta sesuatu yang khusus, dia akan tambahkan dengan doa ini untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi selalu meminta berdoa dengan ini, maka sekalipun dia memiliki permintaan khusus, tetapi permintaan atau doa ini tetap dia panjatkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kedua 6792. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddathana Abi qala haddathana Syu'batu an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, ini hadis ini menjelaskan tentang doa Nabi. Cuma perbedaannya di hadis yang pertama Allahumma, yang di sini seperti yang ada dalam Al-Quran Rabbana. Ya, apapun yang kita gunakan memanggil Allah dengan nama Allah atau memanggilnya dengan nama Rabb. Ya, kedua-duanya Thabit. Yang pertama di dalam Al-Quran itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waminhum man yaqulu Rabbana. Kemudian di hadis Nabi Allahumma atina. Jadi tidak ada masalah bila mana kita memanggil Allah dengan salah satu dari dua nama tersebut atau kedua-duanya. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sekali lagi bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan berdoa dengan doa tersebut. Dan kata-kata kana, ya, para ulama memang berbeda pendapat, tetapi yang dikuatkan para ulama bahwa makna kana adalah lidaimumah, adalah untuk menyatakan terus menerus. Jadi menunjukkan Nabi sering, seperti yang diungkapkan oleh Anas tadi, bahwa Nabi SAW sering berdoa dengan ini, dengan ungkapan di sini adalah kana Rasulullah SAW yaqul ya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, dan tinggal kita menerapkan dalam keseharian kita, dalam doa-doa kita. Jangan lupa untuk terus meminta kepada Allah dengan doa yang pertama karena dia doa yang luar biasa, langsung diarahkan oleh Allah. Yang kedua Nabi yang juga melakukannya, dan beliau juga mengarahkan untuk berdoa dengan doa ini. Maka tinggal apa lagi? Ya, kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.